وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Kita akan membaca hadis nomor 329. 329, 330 dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Babun karahatus salati bihadrati ta'am. Bab makruhnya melaksanakan salat ketika makanan sudah dihidangkan. Di sini penulis membawakan 4 hadis. Hadis nomor 329. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza wudi'a al-asha'u wa uqimatis salatu fabda'u bil 'asha'. Apabila telah dihidangkan makan malam dan iqamah sudah dikumandangkan, maka dahulukan al-asya, dahulukan makan malam. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wudi'a asya'u ahadikum wa uqimatis shalah fabda'u bil 'asya' wa la ya'jal hatta yafrugha min." Apabila telah dihidangkan makan malam kalian dan iqamah sudah dikumandangkan, maka dahulukan makan malam dan jangan terburu-buru sampai kalian selesai. Dan kemarin sudah kita sampaikan bahwa bagian dari fikihnya, pemahaman fikihnya seorang hamba adalah ayyabda'a bihajat qabla ayyataqarraba ilallah. Dia mendahulukan hajatnya sebelum dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh Ibnu Jauzi, sikap seperti ini tidak hanya dilakukan terkait masalah makan minum, tapi mencakup seluruh hajat. Termasuk diantaranya adalah hajat ketika ingin buang air. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi hadrati ta'am wala huwa yudafi'uhul akhbathan." Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan atau menahan ingin buang hadas, baik hadas depan maupun hadas belakang, ingin buang air dari depan maupun belakang. Kata Ibnu Jauzi, "Wa dhanna qaumun," sebagian orang ada yang menyangka, "anna hadza min babi taqdimi hadzil abdi ala haqqil haq." Bahwasanya hadis seperti ini adalah bentuk mendahulukan hak hamba dibandingkan hak Allah taala. Kata Ibnu Jauzi, ada sebagian orang yang menyangka bahwa mendahulukan makan sebelum salat atau mendahulukan buang hajat sebelum salat adalah di antara bentuk mendahulukan hak hamba sebelum hak Allah. Walaysa kadzalik, dan anggapan ini enggak benar. Anggapan semacam ini enggak benar. Wa innama huwa, namun yang terjadi di sana adalah siyanatun lihaqqil haqqi liyadkhulal ibadu fil ibadati biqulubin ghairi mashghul. Namun yang benar adalah bahasanya dalam kegiatan seperti ini tujuannya untuk menjaga haknya Allah Ta'ala, agar seorang hamba ketika dia bisa beribadah, dia bisa beribadah dengan hati yang sudah kosong dari kesibukan yang lain, atau dengan kata lain dia sudah bisa fokus terhadap ibadah yang dia kerjakan. Sehingga apa yang kita lakukan tujuannya bukan dalam rangka untuk mendahulukan hak hamba dibandingkan hak Allah, tapi justru sebaliknya, mendahulukan makan, mendahulukan buang hajat sebelum melaksanakan sholat, hakikatnya adalah mendahulukan, hakikatnya apa? Menjaga hak Allah agar ketika hamba melaksanakan ibadah tidak terganggu dengan kesibukan hati yang lainnya. Wa an Ibnil Mundhir, dan diriatkan oleh Ibnul Mundhir, Imam Malik mengatakan, yabda'u bis salah. Untuk hadis yang tadi kita baca, kata beliau, memahami yang benar adalah harus dimulai dengan salat. Illa ayyakuna ta'aman khafifa. Kecuali kalau makanannya enggak banyak. Tapi kalau makanannya banyak, butuh waktu yang lama untuk menghabiskan, maka kata Imam Malik, dahulukan salat. Tayyib. Selanjutnya, ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang nekat sholat padahal punya keinginan untuk makan dan makanan sudah dihidangkan. Jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Jumhur ulama mengatakan hukumnya makruh. Sehingga kalaupun tetap dilakukan, maka sholatnya tetap sah meskipun dia melanggar yang makruh. Dan ini adalah pendapat yang pernah disampaikan oleh Ats-Tsauri. Kemudian pendapat yang kedua, hukumnya batal. Sehingga kalau ada orang yang dalam kondisi lapar, makanan sudah dihidangkan dan dia punya keinginan untuk makan tapi lebih mendahulukan sholat, maka sholat yang dia kerjakan hukumnya batal. Dan ini pendapat sebagian ulama Hambali, mengambil dohir dari hadis. Kemudian ketika kondisinya waktunya sudah mepet, ada orang yang lapar kemudian dia ingin makan sementara waktu sholat sudah mepet, misalnya korban bencana atau dia melakukan pendakian gunung, lalu ketika dia turun sampai di bawah pas mepet mau maghrib dan dia menemukan makanan, dia membawa duit bisa beli, dalam kondisi sangat lapar ingin makan sementara waktunya mepet, maka mana yang perlu didahulukan, sholat dulu ataukah makan dulu? Kata Ats-Tsauri, fa in khafa bihaitsu law akala kharaja waqtu shalah shalla ala halihi muhafazatan ala hurmatil waqti wala yajuzu ta'khiruha. Kalau dikhawatirkan dia makan bisa menyebabkan waktu sholatnya habis, maka yang harus dilakukan adalah dia harus melaksanakan sholat meskipun dalam kondisi punya keinginan yang sangat kuat untuk makan, dalam rangka untuk menghormati waktu sholat, dan tidak boleh bagi dia untuk menunda pelaksanaan sholat. Karena kalau tetap nekat makan dan dia tunda sholatnya, berarti nanti ketika selesai makan masuk waktu maghrib dan dia berdosa. Ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua, annahu la yusalla bihalin, annahu la yusalliya bihalin bal ya'kulu wa in kharajal waqtu. Dia tidak boleh sholat apapun keadaannya, namun yang harus dia lakukan adalah makan meskipun kalau dia makan nanti habis waktunya. Wa idza shalla ala halihi wa fil waqti sa'atun faqad irtaqabal makruh wa salatuhu sahihah indal jumhur. Dia ketika dalam kondisi waktu mepet kemudian kalau dia makan maka habis waktu salat, dia harus tetap salat dalam dia harus tetap makan dalam keadaan itu kemudian dia baru salat. Kalau waktunya longgar sementara dia nekat sholat, maka dia melanggar yang makruh dan dianjurkan untuk mengulangi sholat tapi tidak wajib. Sehingga kalau waktunya mepet, di situ ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dahulukan sholat baru makan. Pendapat yang kedua apa? makan dulu meskipun sampai keluar waktu kemudian sholat. Dan ini pendapat dalam atau salah satu pendapat dalam mazhab Syafi'iyah. Dan bahkan kata Ibnu Hazm, Ibnu Hazm mengatakan fardun 'alal abdi al-bada'atu bil akli walau khasyya fawatul waqti. Wajib bagi seorang hamba untuk memulai makan meskipun khawatir nanti waktunya akan habis. Dan kata Ibnu Hibban, hadza minal a'dzari allati yubahu fiha tarku huduril jamaah. Ini bagian dari udzur yang menyebabkan seseorang boleh meninggalkan salat jamaah. Wallahu a'lam. Baik. Bisa kita simpulkan ulang dari apa yang tadi kita baca? Yang pertama, bahwa ketika makanan dihidangkan dan kita punya keinginan untuk makan bertabrakan dengan datangnya waktu sholat, nah apa pak? Dahulukan makan daripada sholat. Dan itu bukan berarti mendahulukan hak hamba dibandingkan hak Allah, tapi tujuannya apa? Dalam rangka untuk menjaga hak Allah agar seorang hamba bisa melaksanakan ibadah lebih maksimal. Yang kedua, apabila ada orang yang nekat melaksanakan sholat padahal waktunya longgar, dia mendahulukan sholat dibandingkan makan padahal waktunya longgar, apa hukumnya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama apa? Makruh dan sholatnya sah, hanya saja dianjurkan untuk mengulangi. Dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapat yang kedua, haram dan bahkan sholatnya batal. Dan ini pendapat sebagian Hambali dan pendapat Ibnu Hazm. Kemudian kondisi yang kedua, waktunya sempit. Ketika dia melaksanakan sholat ketika itu atau ketika dia dahulukan makan bisa menyebabkan keluar waktu sholat. Mana yang harus didahulukan? Ulama khilaf. Sebagian mengatakan dahulukan sholat. Dan ini pendapatnya siapa? Ats-Tsauri. Dan sebagian mengatakan dahulukan makan. Dan ini pendapat sebagian Syafi'iyah. Kemudian kesimpulan terakhir yang disampaikan oleh Ibnu Hibban, bahwa seperti ini termasuk salah satu di antara udzur orang boleh tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Wallahu a'lam. Selanjutnya, apa syarat kita boleh mendahulukan makan sebelum sholat? Para ulama menyebutkan beberapa syarat. Yang pertama adalah ada keinginan untuk makan. Kalau tidak ada keinginan, mungkin tidak selera atau kita tidak sedang lapar, maka tetap harus mendahulukan sholat. Misalnya ada makanan yang kita tidak doyan, dihidangkan bersamaan dengan waktu sholat. Maka ini tidak boleh jadi alasan, ngapain kamu di sini nungguin makanan? Tidak segera sholat jamaah. Kalau ada makanan dihidangkan bersamaan dengan waktu sholat jamaah, maka saya harus nungguin makanan. Lah kamu mau makan enggak? Saya enggak doyan. Kalau enggak doyan tinggalkan. Sehingga syarat yang pertama harus ada keinginan. Syarat yang kedua, memungkinkan baginya untuk makan. Kalau enggak memungkinkan untuk makan, maka enggak boleh nungguin makanan dengan alasan agar dia bisa meninggalkan sholat jamaah. Makanan sudah dihidangkan sebelum asar, kemudian dia datang sholat atau waktu asar, lalu dia nungguin aja, lalu kok gak dimakan? Nah, kalau puasa gak memungkinkan untuk makan. Kalau kamu tetap kayak gini nanti jadinya gak sholat asar, maka harus tetap berangkat. Atau termasuk yang gak mungkin adalah ada orang berangkat ke masjid, perjalanan menuju masjid dalam kondisi dia lapar, dalam kondisi dia pengen makan, tapi perjalanan menuju masjid lewat warung Padang. cuman enggak bawa duit. Begitu dia lewat, diam di depannya. Ngapain Pak? Makanan dihidangkan, saya pengen makan. Tapi kan Bapak enggak mungkin, kenapa? Randi duit. Maka harus terus sampai ke masjid. Semoga nanti di sana ada yang gratis. Karena tidak memungkinkan, maka tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, menurut pendapat Ats-Tsauri, jangan sampai waktu. Kalau dia dahulukan makan sampai keluar waktu, maka hukumnya berdosa. Ini beberapa syarat yang perlu kita perhatikan terkait bolehnya mendahulukan makan dibandingkan sholat. Wallahu a'lam. Mungkin dalam kasus yang lebih real yang kita jumpai adalah ketika orang ingin buang hajat sementara waktunya mepet dengan waktu sholat. Misalnya orang bangun subuh, kemudian dia lihat pas jam 5, padahal syuruk itu jam 5.10 misalnya, waktu Jogja. Sementara dia ada keinginan untuk buang hajat dulu ataukah nekat sholat? Mana yang didahulukan? Buang hajat, meskipun nanti keluar waktu sholat. Dan mungkin ini yang bisa kita jadikan sebagai acuan untuk mengkiaskan dalam rangka mentarjih mana dari dua pendapat tadi yang lebih mendekati, antara pendapat Syafi'iyah ataukah pendapat Ats-Tsauri. Ketika waktunya mepet, mana yang didahulukan atau sholat? Kalau pakai teori tadi, dengan buang hajat, kita dahulukan buang hajat, berarti kita samakan dengan kasus makan. Berarti dahulukan makan sebelum sholat, meskipun waktunya mepet. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. Babun annahyu min akli suman au basalan au qurratan au nahwadha. Bab tentang larangan untuk makan bawang dengan aneka jenis bawang. Ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay dan wanahwaha dan sejenisnya. Kenapa bawang yang disebutkan enggak jengkol? Wallahu a'lam. Barangkali mereka enggak jumpa jengkol. Di ulama itu tidak menjumpai jengkol, tidak jumpa pete dan semua turunannya. Intinya adalah larangan untuk mengkonsumsi makanan yang bisa menyebabkan bau mulut kemudian dia melaksanakan sholat. Dan larangan ini adalah larangan yang sifatnya makruh, karena hukum asalnya makanan-makanan ini mubah. Bahkan ini tidak hanya berpengaruh pada mulut, sampai berpengaruh pada keringat keluar dari badan manusia. Karena keringat yang keluar dari tubuh kita itu aromanya sejenis dengan apa yang kita konsumsi. Betul kayak gitu? Sebagaimana air kencing yang keluar dari diri kita aromanya sejenis dengan apa yang kita konsumsi. Karena itu adalah hasil ekskresi dari proses pencernaan apa yang kita konsumsi. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fi ghazwati Khaybar. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda ketika peristiwa perang Khaybar, man akala min hadhihi syajarah yakni as-sum fala yaqrabanna masjidana. Siapa yang makan hasil dari pohon ini, yang beliau maksudkan adalah bawang, maka jangan dekat-dekat dengan masjidannya, masjid kami. Jangan ikut jamaah. Hadis riwayat Bukhari dalam Kitabul Adzan. Dan hadis ini salah satu di antara dalil orang yang baunya orang yang mulutnya bau, maka dia tidak diperbolehkan datang ke masjid. Kemudian hadis berikutnya, hadis dari Abdul Aziz, seorang ulama tabi'in. Sa'ala rajulun Anasan, ada seseorang yang bertanya kepada Anas. Ma sami'ta nabiyallahi yaqulu fi tsum. Apa yang pernah Anda dengar dari Nabi tentang bawang? Faqala, kata Anas. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajarah fala yaqrabanna aw la yusalliyanna ma'ana." Barang siapa yang makan hasil panen seperti itu, yaitu bawang-bawangan, maka jangan dia dekati atau jangan ikut sholat berjamaah bersama kami. Dan ini bukan berarti dia keringanan, tapi yang terjadi adalah dia dihukum dengan cara tidak boleh ikut sholat berjamaah. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Za'ama anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Jabir pernah menyebutkan sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thuman aw basalan falyatazilna." Siapa yang makan bawang hendaknya dia menjauh dari kami. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Falyatazil masjidana," hendaknya dia menjauh dari masjid kami. "Wal yaq'ud fi baitihi," duduk saja di rumahnya. Kata Jabir, "Wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam utiya biqidrin fihi khadiratun min buqul." Pernah dihidangkan sayur-sayuran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di situ ada irisan-irisan bawang. "Fawajadala harihan," dan beliau mencium baunya. Padahal ini bau bawang yang belum dikonsumsi. Sesuatu yang bau ketika masuk mulut makin wangi atau bau? Makin bau. Ini bawang yang belum dikonsumsi. Beliau sudah menjumpai baunya. Fasa'ala, lalu beliau bertanya, ini bau apa? Fa'ukhbira bima fiha minal bukul. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu di situ ada bawang bakul. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, qarribuha, coba tunjukkan ke sini. Falamma ra'ahu, ketika beliau melihat hidangan di situ, kariha akalaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak suka untuk mengkonsumsinya. Qala, beliau bersabda, "Qul fa inni unaji man la tunaji." Silakan kalian makan karena saya bermunajat dalam setiap waktu yang tidak kalian lakukan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengkonsumsi seperti ini karena beliau selalu bermunajat dengan Allah Ta'ala, dan bisa jadi sewaktu-waktu Jibril datang kepada beliau sementara beliau tidak mau mengeluarkan bau yang enggak sedap yang itu bisa mengganggu malaikat. Tayyib. Dan kita bisa lihat hadis-hadis yang tadi kita baca, intinya adalah mengarahkan bahwasanya orang yang makan bawang hukumnya boleh atau tidak? Boleh, tapi setelah selesai makan tidak boleh dekat-dekat dengan tempat ibadah atau musala atau kajian yang di situ kumpul banyak orang. Kenapa? Ganggu yang lain. Disebutkan dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi sabda, "Innal malaikata tata'adza bima yata'adza bihi banu Adam." Malaikat itu merasa terganggu dengan sesuatu yang bisa mengganggu orang lain, bisa mengganggu manusia. Sehingga kalau bau kita, mulut kita bau, kemudian badan kita bau, ganggu orang lain, hukumnya sama. Dan itu bisa mengganggu malaikat. Padahal ketika kita sedang sholat, maka hakikatnya kita sedang bermunajat dengan Allah Ta'ala, sehingga kita perlu menyiapkan kebersihan dari badan kita dan jangan sampai keluar bau mulut termasuk bau badan. Apa status larangan orang ini tidak boleh mendekati ke masjid? Dalam rangka untuk hukuman agar tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Karena itulah, kalau misalnya kita mau makan sesuatu, maka pertimbangkan apakah nanti saya ibadah atau tidak. Jika kita tidak akan atau dalam waktu dekat, silakan dikonsumsi. Tapi kalau dalam waktu dekat kita mau beribadah, maka sebaiknya ditunda sampai selesai ibadah. Makanan apa yang cukup menyengat? Atau sate tapi dikasih bawang. Atau pete dan semua turunannya. Dan sebentar lagi, ini sebentar lagi masuk waktu maghrib, maka sebaiknya ditunda makanan seperti ini dan dikonsumsi setelah isya. Kepingin, ya, kalau kepingin makan bagian yang kira-kira tidak menimbulkan bau. Wah, nanti kepikiran terus duriannya. Jangan-jangan sudah hilang kalau nggak diamankan di dalam perut. Ya, maka Anda minta jatah sebagian dan silakan disimpan di tempat takmir, ya. Sehingga nanti kalau pas waktu asya, waktu sholat isya, Anda bisa tetap tenang karena durian Anda aman. Tayyib. Kemudian khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mau mengkonsumsi seperti ini karena beliau punya satu kekhususan, yaitu beliau bermunajat kepada Allah setiap saat. Tidak sebagaimana kita. Namun ini menunjukkan fitrah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sempurna. Sehingga beliau diarahkan oleh Allah sampai dalam selera makanan itu beliau diarahkan lebih bermanfaat bagi diri beliau dan bagian mana yang bisa memberikan mudarat bagi diri beliau. Karena itu tidak heran jika kita katakan orang yang punya kecenderungan untuk hanya mau makan bagian yang dianggap makanan makruh oleh masyarakat, orang yang membatasi diri tidak mau makan makanan yang dianggap makruh oleh masyarakat, bisa jadi itu turunan darahnya. Misalnya dia enggak suka rokok, dapat asapnya. Kadang sholat di samping orang yang ngerokok saja dia enggak betah. Nah, itu bagian dari pengaruh fitrah. Atau dia enggak suka jengkol, dikasih hidangan jengkol dia enggak suka. Atau dia enggak suka pete dan semua turunannya. Maka itu bagian dari fitrah yang lebih bersih yang dianugerahkan oleh Allah kepada sang hamba. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah selera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang ditiru oleh sahabat. Seperti misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam suka makan duba. Duba itu apa, Pak? Labu. Beliau suka makan duba, Anas bin Malik, saya tiru-tiru suka duba. Padahal sebelumnya tidak punya selera dengan duba. Beliau senang makanan tertentu, sahabat ikut-ikutan senang makanan itu. Beliau enggak suka dop. Karena menurut beliau ini bukan makanan di tempat kami, bukan kebiasaan orang Mekah makan dop. Meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang Khalid bin Walid mengkonsumsi dop. Wallahu a'lam. Kemudian hadis ini menunjukkan jika makanan yang bisa menimbulkan bau mulut padahal itu sifatnya sementara, statusnya makruh, apalagi makanan yang ketika dikonsumsi bisa menimbulkan bau mulut yang lebih lama. Contohnya apa, Pak? Rokok, ya. Itu ketika orang sering mengkonsumsi, pengaruhnya di mana? Di bau mulutnya, sampai nafasnya kadang enggak nyaman untuk dicium orang lain. Kemudian ketika dia membaca Fatihah keluar bau mulut yang enggak sedap. Dan malaikat tidak suka dengan seperti ini. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta sebelum sholat kita ngapain? Gosok gigi. Sikatan, bersihkan sebaik mungkin mulut kita agar tidak mengganggu malaikat di sekitar kita. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang orang yang sedang melakukan tahajud. Hamba itu sedang tahajud, mulailah dia membaca ayat-ayat Allah Ta'ala. Maka malaikat mendekat, mendekat, mendekat, mendekat. saking dekatnya sampai malaikat menempelkan mulutnya di mulut sang hamba. Fama yaqra'u ayatan min ayatillah illa fi jawfi malakin. Maka setiap kali dia membaca satu ayat dalam Al-Quran, itu masuk ke rongga badannya malaikat. Nah kalau kayak gini kok mulutnya bau, malaikat menghindar. Karena malaikat tidak suka dengan, sebaliknya beliau menyukai sesuatu yang wangi. Wallahu a'lam. Ada yang mau disampaikan? Tonton. Gimana? Nah kemudian tentang hukum makan bawang itu, apakah makruh secara mutlak atau ada batasan yang lain? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta matikan baunya dengan cara dimasak, misalnya direbus atau digoreng, yang jelas baunya dimatikan. Nah kalau bisa seperti ini dan nanti pengaruhnya enggak besar, insya Allah enggak masalah. Masyarakat yang paling suka makan bawang apa? IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Wah, itu rajangan bawang Bombay, itu dimakan mentah-mentah. Dan bagi mereka yaitu sesuatu yang mereka konsumsi campuran dengan makanan mereka, maka pengaruh pada bau keringatnya, pengaruh pada bau keringatnya. Karena itu salah satu di antara cara untuk menjaga bau badan adalah mengkonsumsi makanan yang tidak memberikan bau, atau bahkan mengkonsumsi makanan yang bisa memberikan bau harum. Seperti apa Pak? Kemangi. Ya, katanya memberikan pengaruh, jadi nanti kulitnya atau apa keringatnya lebih tidak bau. Contoh yang lain apa? Hah? Parfum. Enggak boleh ya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Cukup, come back here minal wak. Oh, masih lama. Baik. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Bab berikutnya adalah bab tentang as-sahwu fis shalah wasujudu lahu. Bab tentang lupa ketika sholat dan sujud karena lupa. Lupa dalam bahasa Arab ada dua. Dilihat dari kata sambung yang datang setelahnya. Seperti dalam bahasa Inggris ya, beda kata sambung, beda arti. Looking for artinya apa? Mencari. Look at, melihat. Beda kata depannya, beda arti. Dalam bahasa Arab, beda kata depan ini bisa memberikan makna yang sangat jauh. Raghiba fi artinya cinta, seneng. Raghiba an artinya benci. Beda fi dengan an. Da'a li artinya mendoakan kebaikan. Inni ad'u laka, aku mendoakan kebaikan untukmu. Da'a ala artinya mendoakan keburukan. Inni ad'u alaika, aku doakan kamu biar jadi buruk, atau aku akan doakan keburukan untukmu. Da'a dan da'ala ala beda arti. Baraka li, baraka ala beda arti. Baraka, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Apa beda antara baraka laka dan baraka alaika? Baraka laka mananya semoga Allah memberkahimu dalam kondisi ketika kamu dapat kebaikan. ketika lagi senang. Wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahimu ketika lagi susah. Yang namanya urip ketika sudah nikah, orang taruhannya antara kondisi senang dan punya masalah. Maka kita mendoakan pengantin, semoga Allah memberkahimu di waktu senang, dan semoga Allah juga memberkahimu di waktu susah. Dua-duanya diberkahi. Saha, lupa. Saha fi, itu lupa yang tidak tercela. Saha an, artinya melalaikan, lupa yang tercela. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina hum fi salatihim sahun." Salat apa benar? "Alladzina hum fi salatihim sahun." Salat apa benar? Salah. Yang benar? "Alladzina hum an salatihim sahun." Ulama ketika membaca ayat ini, sebagian di antara ahli tafsir ulama, mereka mengatakan alhamdulillahilladzi qala alladzinahum an salatihim sahun walam yakul alladzinahum fi salatihim sahun. Segala puji bagi Allah, dialah yang berfirman alladzinahum an salatihim sahun, dan dia tidak berfirman alladzinahum fi salatihim sahun. Kalau alladzinahum fi salatihim sahun, kita kena semua. Kita pernah lupa jumlah rakaat, pernah lupa gerakan, pernah lupa bacaan, lupa ketika kita sedang sholat. Karena manusia punya keterbatasan akalnya. Nah, lupa seperti ini tidak tercela. Tapi kalau lupanya an, itu lupa yang tercela. Alladzinahum an salatihim sahun. Apa yang dimaksud dengan an salatihim sahun? Mereka yang melalaikan sholatnya. Misalnya dia mengerjakan sholat secara berjamaah, tapi shofnya acak-acakan, pakaiannya enggak diperhatikan. Ketika melaksanakan, banyak sekali yang kurang rukun dan syaratnya, rukun dan wajibnya, tidak mengamalkan yang sunnah. Ini masuk dalam kategori an salatihim sahun. Termasuk juga orang yang waktunya tidak diperhatikan, sehingga ketika dia sholat enggak pernah gubris dengan waktunya. Kadang dia di akhir waktu, kadang di ujung waktu. Ini masuk kategori an salatihim sahun. Kesimpulannya adalah orang yang lalai dari sholatnya adalah orang yang tidak memberikan perhatian terhadap sholatnya, dan itu tercela. Dan itu disebut oleh Allah dalam surat Al-Ma'un sebagai sholatnya siapa? Orang yang yukadzibu biddin, orang yang mendustakan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, dan beliau pernah lupa, lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, innama nasitu kama tansaun fa idza nasitu fadzakiruni. Aku hanyalah manusia biasa, aku bisa lupa sebagaimana kalian lupa. Karena itu kalau aku lupa, maka ingatkanlah aku. Sehingga di sini memberikan pelajaran bagi kita, Allah mengutus nabinya bukan dari kalangan malaikat, bukan dari kalangan makhluk yang tidak bisa lupa, tapi dari kalangan manusia yang bisa lupa, sehingga kita bisa menirunya ketika beliau sedang lupa. Disinilah bagian dari kesempurnaan dan hikmah Allah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam. InsyaAllah hadisnya kita akan baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.